Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah wa qala akhar law anna al-'ilma muthila lakana nura yudahi asy-syamsa aw yahki an-nahara kadzaka al-jahlu adlama janibahu wa nurul ilmi asyraqa wastanara. Sebagian penyair mengatakan, law annal ilma muthila lakana nura, seandainya ilmu itu ingin dibuat sebuah permisalan, tentu ilmu adalah sebuah cahaya. Yudahi syamsa aw yahkin nahara, yang menyamai terangnya siang atau menyamai terangnya matahari. Kadzakal jahlu, demikian juga kejahilan. Apabila dibuat permisalan, adzlama janibahu, tentu akan disamakan dengan kegelapan pada kedua sisinya. Wa nurul ilmi asyraqa wastanara, dan cahaya ilmu akan selalu terang dan bersinar. Ucapan penyair ini, na'am barakallahu fikum, ilmu adalah cahaya, tentunya diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian nur, cahaya, dan kitab yang nyata. Nur yang dimaksud sebagian ulama mengatakan adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan min syarafil ilmi wa fadlihi anna kullaman nusiba ilaihi fariha bidzalik wa illam yakun min ahlihi wa kullaman dufi'a anhu wa nusiba ilal jahli azza alaih wa nala dzalika min nafsihi wa in kana jahila. Sebagian ulama mengatakan di antara bukti kemuliaan dan keutamaan ilmu, bahwa setiap orang yang dinisbahkan kepada ilmu akan merasa berbahagia, walaupun dia bukan termasuk ahlul ilmi. Artinya siapa saja akan merasa senang dan bahagia kalau dikatakan dia berilmu, dia adalah seorang alim, padahal sebenarnya bukan. Demikian juga bukti adalah setiap orang yang dinyatakan jauh dari ilmu, dinyatakan tidak berilmu, man dufi'a anhu, artinya ilmu itu jauh dari dia, tidak berilmu, dan dia dinisbahkan kepada kejahilan, azza alaih, tentu dia merasa keberatan. Wa nala dzalika min nafsihi, dan tentu dia akan tersinggung. Wa in kana jahilan, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang jahil. Pada catatan nomor 116 disebutkan, qultu wa yashhadu lahu ma yunsabu ila Aliin radhiyallahu anhu qawluhu kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Disebutkan oleh al-mu'allik bahwa yang memperkuat sebagian penjelasan dari ulama tadi adalah sebuah kalimat yang diucapkan dan dinisbahkan kepada al-imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan kafa bil ilmi syarafan, cukup sebagai bukti keutamaan ilmu, an yadda'iyahu man la yuhsinuhu, orang yang tidak mengerti tentang ilmu mengaku berilmu dan dia merasa berbahagia apabila dikatakan memiliki ilmu, dan cukuplah sebagai bukti kejahilan itu tercela, yaitu orang-orang jahil berusaha untuk berlepas diri dari kejahilan. Artinya masing-masing manusia sebagai fitrah mereka tentu ingin disebut sebagai seorang alim, faham, mengerti tentang satu bentuk masalah atau satu cabang ilmu, dan dia akan tersinggung ketika dia dikatakan orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak mengerti tentang satu bentuk permasalahan. Qala rahimahullah, qala Abi, qala Ahmad bin Sa'id, wa anshadani ghairu wahidin fi hadzal ma'na li ba'dil muhaddithin. Kata ayahku, Ahmad bin Sa'id menyatakan tidak hanya satu orang yang telah membacakan beberapa bait syair di bawah ini. Al-ilmu zainun wa kanzun la nafada lahu, ni'mal qarinu idha ma'aqilan sahiba, qad yajma'ul mar'u malan thumma yuslabahu, amma qalinin fayalqad dhulla wal haraba, wa jami'ul ilmi maghbutun bihi abada, fala yuhadhiru fawtan la wala haraba, ya jami'al ilmi ni'mal dhukru tajma'uhu, la ta'dilanna bihi durran la wala zahaba. Sebagian ahlul hadis, dan di sini disebutkan yang dimaksud adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah, salah seorang tabi'in, salah seorang tabi'in, muhaddis, nahwi, seorang mujahid, panglima perang di tengah pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah, al-ilmu zainun wa kanzun la nafada lahu, ilmu adalah perhiasan, harta yang tidak akan ada akhirnya. Ni'mal qarinu idza ma'aqilan sahiba, ilmu adalah sebaik-baik teman apabila engkau tidak memiliki teman yang cerdas dan berakal. Qad yajma'ul mar'u malan thumma yuslabahu, sering sekali seseorang mengumpulkan harta, kemudian harta tersebut hilang dan habis di tangannya. Amma qalilin fayalqa dhulla wal haraba, pada waktu yang sangat singkat sehingga dia pun mendapatkan kehinaan dan dibenci serta dimusuhi. Wa jami'ul ilmi maghbutun bihi abada, orang yang mengumpulkan ilmu selalu menjadi orang yang maghbut, orang lain memiliki sifat ghibtah, iri terhadap orang yang berilmu, abadan selama-lamanya. Fala yuhadhiru fautan la wala haraba, orang yang berilmu dia tidak khawatir, yuhadhiru khawatir, dia tidak khawatir kehilangan ilmunya, la sama sekali tidak khawatir. Wala haraba, demikian juga dia tidak khawatir ilmu yang dia miliki akan lari. Berbeda dengan orang yang memiliki harta. Ya jami'al ilmi ni'mal dhukru tajma'uhu, wahai para penuntut ilmu, harta yang engkau kumpulkan itu adalah harta terbaik, yaitu ilmu. La ta'dilanna bihi dhurran la wala dhahaba, janganlah engkau berpaling meninggalkan ilmu hanya untuk mendapatkan mutiara, bukan pula hanya untuk mendapatkan emas. Disebutkan di sini bahwa bait-bait syair ini adalah karya dari Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah, yang dikenal dengan semangatnya di dalam menuntut ilmu. Nah, demikian juga dikenal sebagai seorang ahlul hadis, ahlul nahwu, demikian juga ahlul ibadah wal jihad rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu wa anshadana Abu al-Aina wa ghayruhu lil jahizi wa yuqalu innahu laisa lahu ghairuhu hadhihi al abyad. Abul Aina dan yang lain selalu membacakan beberapa bait syair karya Al-Jahiz. Al-Jahiz adalah nama sebuah gelar. Wa yuqalu innahu laisa lahu ghairuhu. Ada orang mengatakan bahwa tidak ada bait syair yang lain dimiliki Al-Jahiz kecuali bait-bait syair berikut ini. Kata beliau, yatibul 'aishu an talqa labiba ghidhahul 'ilmu war ra'yul musibu fayakshifu 'anka hayrata kulli jahlin fafadlul 'ilmi ya'rifuhul adibu saqamul hirsi laysa lahu dawa'u wada'ul jahli laysa lahu tabibu. Kata beliau rahimahullah, hidup ini akan terasa nikmat. Hidup ini akan baik apabila engkau berteman dengan orang yang cerdas, orang yang alim. Kebutuhan sehari-harinya adalah ilmu dan pendapat yang lurus. Fayakshifu anka hayrata kulli jahlin. Dengan ilmu yang dia miliki, dia akan menyingkap darimu seluruh bentuk kebingungan dari orang yang jahil. Fafadlul ilmi ya'rifuhul adibu. Orang yang terdidik dengan baik akan mengerti tentang kedudukan dan arti ilmu. Saqamul hirsi laisa lahu dawa'u. Penyakit ambisi itu tidak ada obatnya. Wada'ul jahli laisa lahu tabibu. Dan obat kejahilan itu tidak ada dokternya. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah tentang saqamul hirsi laisa lahu dawa'u, penyakit ambisi itu tidak ada obatnya, tidak akan berakhir. Orang yang punya ambisi terhadap sesuatu tidak akan berhenti ambisinya kecuali dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba' wa man humun fil mali la yashba'. Ada dua jenis manusia yang memiliki keinginan dan dia tidak akan pernah merasa puas dengan keinginannya tersebut. Yang pertama adalah orang yang berambisi untuk mendapatkan ilmu. Dia bersemangat, memiliki cita-cita kuat untuk mendapatkan ilmu, tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia akan selalu merasa bodoh, dia akan selalu berusaha untuk menambah dan menambah ilmu yang dia miliki. Jenis yang kedua adalah orang yang berambisi untuk mendapatkan harta. Orang yang berambisi untuk mendapatkan harta tidak akan berhenti sampai dia meninggal dunia atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li bani Adam wadiyan min dhahabin la yawaddu an yakuna lahu thalif." Seandainya seorang manusia, anak cucu Adam, memiliki dua lembah penuh dengan emas, tentu dia masih berambisi untuk memiliki lembah yang ketiga penuh dengan emas. Kalau seandainya dia memiliki tiga lembah penuh dengan emas, tidak akan berhenti keinginannya. Dia tidak akan pernah merasa puas hingga dia mendapatkan lembah yang keempat penuh dengan emas. Nah. Dan di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan tidak ada yang bisa menghentikan ambisinya kecuali tanah yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Artinya sampai dia meninggal dunia dan dikuburkan di lubang lahatnya. Wada'ul jahli laisa lahu tabibu. Obat penyakit kejahilan itu tidak ada obatnya. Yang bisa menghilangkan penyakit kejahilan adalah orang itu sendiri yang berusaha untuk mencari ilmu dan mengobatinya. Qala rahimahullah, Wani bin Shihab Az-Zuhri qala, al-ilmu zikrun yuhibbuhu dhukuratur rijali wa yakrahuhu muannathuhum. Kata Az-Zuhri rahimahullah, ilmu itu adalah zikir yang disenangi oleh laki-laki jantan dan dibenci oleh laki-laki yang bencong. Mu'annas itu bencong. Laki-laki yang mirip dengan wanita. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah tentang ilmu adalah ilmu hadis. Nah, adalah ilmu hadis. Wa qala Waqi' kana Sufyan yaqul ma min syai'in akhwafu 'indi min al-hadis wa ma min syai'in afdalu minhu liman arada bihi Allahu 'azza wa jalla. Wa fi riwayatin anhu qala ma 'ala ar-rajuli law ja'ala hadha al-amra bainahu wa baina nafsihi ya'ni al-fiqh wal athar. Waqi' mengatakan Sufyan rahimahullahu taala pernah berkata, tidak ada satu hal yang lebih aku takuti daripada hadis, dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu hadis bagi orang yang menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu hadis tersebut. Nah, ini sama dengan ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idha saluhati niyah. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyamainya apabila seseorang mencari ilmu dan niatnya lurus. Wa fi riwayatin anhu qal, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Sufyan menyatakan ma 'ala ar-rajuli law ja'ala hadzal amra bainahu wa baina nafsihi ya'ni al-fiqh wal adhar. Tidak mengapa bagi seseorang untuk meletakkan antara dia dan dirinya sendiri tentang perkara ini, yaitu fikih dan athar. Nah, artinya tidak mengapa bagi seseorang untuk bersungguh-sungguh menghabiskan semua waktu yang dia miliki untuk mempelajari fikih dan athar. Sahib. Qala rahimahullah wa an anasin. Anna akhawaini. Kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kana ahaduhuma yahduru حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه وكان الآخر يقبل على صنعته فقال يا رسول الله أخي لا يعينني بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك فلعلك ترزق به. Dari Anas bin Malik, beliau bercerita bahwa ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya selalu hadir menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencari hadis, sementara yang lain bersungguh-sungguh untuk bekerja. Maka saudaranya yang bersungguh-sungguh untuk bekerja mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saudaraku tidak pernah membantuku. Maka Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, فَلَعَلَّكَ تُرْزَّكُ بِهِ, barangkali atau mudah-mudahan engkau mendapatkan rizki dengan sebab barakah saudaramu. Dan makna yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan, apakah engkau tidak mengerti bahwa selama ini engkau mendapatkan rizki karena sebab barakah saudaramu yang turun belajar di majlis Rasulullah SAW. قَالَ وَعَنْ عَوْنِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ. Riwayat ini menunjukkan tentang berlomba-lombanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Kalau di dalam masalah dunia, mereka tentu akan mendahulukan orang lain. Dalam perkara dunia mereka mendahulukan orang lain. Tetapi dalam perkara ukhrawiyah, dalam perkara agama, satu dengan yang lain saling berlomba-lomba. Tentunya saling berlomba-lomba yang dimaksud adalah konsekuensinya tolong menolong dan bantu membantu, bukannya saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang sahabat Sa'ad bin Khaythamah Ibnul Harith radhiyallahu taala anhum. Beliau sahabat, ayah beliau juga seorang sahabat, Sa'ad bin Khaythamah Ibnul Harith. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat di perang Badar, akan berangkat di perang Badar, maka ayah dan anak, yaitu Sa'ad dan Khaisamah. Sa'ad adalah anak, Khaisamah ayahnya. Ayah dan anak saling berebut untuk menentukan siapakah yang berhak berangkat menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Badar. Ayahnya memerintahkan kepada anaknya tetap tinggal, menjaga keluarga yang ada di rumah, ibu dan saudari-saudarinya yang lain. Tetapi anaknya tetap menginginkan untuk berangkat. Hingga berita tentang pertengkaran antara ayah dan anak ini terdengar di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memerintahkan agar salah satu di antara keduanya tetap tinggal di rumah mengurus keluarga, sementara salah satunya berangkat berperang menemani Nabi Muhammad alaihi salam. Dan Nabi Muhammad alaihi salam menentukan dengan istiham siapa yang berangkat dan siapa yang tetap tinggal, ditentukan dengan mengambil undian. Ditentukan dengan mengambil undian. Nah. Setelah itu, setelah datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayahnya yaitu Khaisamah meminta dan memerintahkan kepada Sa'ad untuk tinggal di rumah mengurus keluarga. Tetapi Sa'ad mengatakan, "Wallahi wahai ayahku, demi Allah wahai ayahku, untuk mendapatkan syahadah saya tidak akan mengalah dengan dirimu." Di dalam riwayat ini, tadi saya mengulang dan menekankan setelah datang perintah dari Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa sahabat ini tidak membantah orang tuanya. Sahabat ini tidak durhaka kepada ayahnya. Karena Nabi Muhammad SAW telah membuat kesepakatan untuk keputusan untuk apa? Mengambil undian. Siapa di antara mereka berdua yang berhak untuk berangkat? Karena Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk mengambil undian, maka anaknya pun tidak, wahai ayah. Kita diperintahkan Nabi untuk berundi. Siapa di antara kita berdua yang berangkat? Akhirnya diambillah undian, ternyata nama Sa'ad yang keluar. Sang anak yang keluar, kemudian beliau berangkat ke Medan Badar dan terbunuh di Medan Badar. Radiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga yang terjadi pada Amr ibn al-Jamuh dalam perang Uhud. Seorang sahabat yang kakinya pincang. Merasa menyesal. Nah, ketika beliau tertinggal dari perang Badar. Setelah selesai perang Badar, kata Amr ibn al-Jamuh, seandainya ada pertempuran yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang akan aku perbuat. Nah, artinya beliau bercita-cita untuk mengikuti pertempuran yang berikutnya dan mengharapkan syahid. Nah, ketika terjadi perang Uhud, Amr ibn al-Jamuh ingin keluar. Tetapi anak-anaknya menahan, "Tidak wahai ayah. Engkau mendapatkan izin untuk tidak ikut serta dalam pertempuran." Karena Amr ibn al-Jamuh sahabat yang pincang. Dan orang yang pincang mendapatkan rukhsah tidak berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Amr ibn al-Jamuh tetap na'am barakallahu fikum berangkat hingga akhirnya terbunuh dalam medan Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah at-tanafus fil khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Seperti hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berlomba-lomba dengan para sahabat yang lain untuk mendapatkan bendera yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang akan menaklukkan benteng Khaybar. Maka para sahabat di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Qala rahimahullahu an Aun ibn Abdillah qala min kamalit taqwa an tatluba ila ma qad 'alimta ilma ma lam ta'lam. Kata Aun ibn Abdillah, salah seorang tabi'ut tabi'in, di antara bentuk kesempurnaan takwa, engkau mencari ilmu yang belum engkau ketahui, untuk menambah ilmu yang telah engkau ketahui. Wa zada fihi, ditambahkan dalam riwayat lain, wa'lam anna tafrita fi ma qad alimta tarku ittiba'i ziyadati fihi wa inna ma yahmilu ar-rajulu ala tarki ittiba'i ziyadati fi ma qad alima qillatul intifa' bima alima. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya sikap tafrit, meremehkan, sikap tafrit yaitu meremehkan, fi ma qad alimta, terhadap ilmu yang telah engkau miliki, adalah ini khabar anna tarkut tiba'i ziyadati fihi, engkau meninggalkan usaha untuk menambah ilmu yang engkau miliki. Sikap, diantara bentuk sikap meremehkan ilmu, nah, tidak memuliakan ilmu, adalah tidak ada usaha untuk menambah ilmu. Mafhum? Salah satu sikap meremehkan ilmu yang kita miliki adalah dengan tidak adanya usaha menambah ilmu yang kita miliki, telah merasa cukup. Wa inna ma yahmilu rajulu ala tarki ittiba'i ziyadati fi ma qad alima. Sesungguhnya yang mendorong seseorang untuk tidak berusaha menambah ilmu, sesungguhnya yang mendorong seseorang untuk tidak menambah ilmu yang dia miliki adalah qillatul intifa'i bima alima. Sedikitnya manfaat yang dia ambil dari ilmu yang telah dia miliki sebelumnya. Beliau menjelaskan bahwa kesempurnaan takwa seseorang adalah berusaha untuk mencari dan menambah ilmu, tidak merasa puas dan tidak merasa telah menjadi seorang alim. Dan sikap meremehkan ilmu itu dibuktikan dengan tidak adanya usaha untuk menambah ilmu. Apa sebabnya? Apa alasan dia tidak berusaha? Kenapa seseorang itu tidak berusaha untuk menambah ilmu? Sebabnya qillatul intifa'i bima 'alima. Karena ilmu yang telah dia miliki sebelumnya kurang manfaatnya. Sebagai bukti ilmu itu bermanfaat, ilmu nafi', yang dikatakan ilmu itu bermanfaat adalah ilmu yang akan mendorong pemiliknya untuk tetap terus belajar dan mencari ilmu. Wa qala Ismail ibnu Ja'far bin Sulaiman al-Hashimi, ajibtu liman lam yaktubil ilma, kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramatin. Sudah pernah kita lewati ya. Poin 110. Ismail bin Ja'far bin Sulaiman al-Hashimi, ajibtu liman lam yaktubil ilma, kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramatin. 110 dengan 123 sama pembahasannya. Qala rahimahullah, wa qala Ja'far bin Muhammad, al-kamalu kullal kamali, التفكه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. قال وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. كتا جعفر بن محمد رحمه الله, الكمال كل الكمال, puncak kesempurnaan adalah التفكه في الدين, تفكه di dalam agama, nah, menambah pengetahuan, memperdalam ilmu tentang Islam. Wasabru ala naibah, dan bersabar, bersabar atas sesuatu yang hilang. Watadbiril ma'isyah, dan mengatur ma'isyah. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa ma mautu ahadin ahabbu ila iblis min mauti faqih. Kematian seseorang yang paling dicintai iblis adalah kematian seorang faqih, kematian seorang alim. Ini yang paling dicintai iblis. Tidak ada kematian yang lebih dicintai iblis dibandingkan kematian seorang yang faqih. Ja'far bin Muhammad rahimahullahu taala di sini menunjukkan atau menjelaskan tentang derajat seorang thalibul ilmi yang paling tertinggi dan yang paling puncak. Al-kamal kullul kamal, puncak segala kesempurnaan adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar tentang agama. Kemudian dia bersabar Dia bersabar di dalam menuntut agama tersebut. Kemudian tadbirul ma'isyah. Dia mengatur ma'isyah. Penghidupannya. Nafkah yang dibutuhkan oleh dirinya dan oleh keluarganya. Sehingga beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan bahwa seorang salafi adalah seorang pekerja keras. Seorang salafi adalah seorang pekerja keras. Ketika kita berbicara tentang thalabul ilmi, seorang salafi adalah seorang hamba yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tetapi kalau kita berbicara tentang bekerja, mencari nafkah dan ma'isyah, maka salafi adalah seorang pekerja keras yang akan bersungguh-sungguh untuk bekerja, serius, profesional, tentunya semua itu dengan tuntunan syar'i. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita. Ketika kita berbicara tentang ilmu, mereka adalah tokoh-tokohnya. Ketika berbicara tentang ibadah dan mengamalkan ilmu, mereka pun demikian. Harus diteladani. Ketika kita berbicara tentang pekerjaan mencari ma'isyah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita. Mereka adalah pedagang-pedagang, saudagar kaya raya yang berhasil di dalam perniagaannya. Mereka adalah peladang-peladang, orang-orang yang berkebun dan berhasil ladang serta perkebunan mereka. Mereka adalah para pemburu-pemburu hewan. Para pemburu-pemburu hewan. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang gemar berburu. Yang setiap kali melepaskan lembing atau panahnya tidak pernah lepas dari sasaran. Nah, mereka para pedagang. Nah, demikian juga mereka adalah para pekerja. Sebagian di antara mereka hidupnya dengan menjadi seorang karyawan, seorang pegawai pada sahabat yang lain. Ada di antara sahabat yang bekerja berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain untuk menjual kurma ketika kurma itu telah dibutuhkan oleh kaum muslimin pada saatnya. Seorang salafi adalah pekerja keras. Sehingga tidak benar, salah besar apabila muncul kesan di antara kaum muslimin. Atau kesan itu muncul di tengah-tengah kita salafiin. Bahwa seorang salafi itu malas bekerja. Seorang salafi itu sulit untuk bekerja. Ini adalah salah besar. Salah besar. Justru dengan ilmu yang dimiliki seorang salafi, tawakal dan tauhid yang dimiliki seorang salafi, dia akan menjadi seorang pekerja keras. Tentunya pekerjaan yang dia lakukan adalah dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di dalam pekerjaannya ada sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia siap meninggalkan pekerjaan tersebut. Ketika pekerjaan yang dia miliki berbenturan kepentingan pribadi dia berbenturan dengan kepentingan Islam, kepentingan dakwah secara umum, maka dia lepaskan kepentingan pribadinya dan dia lebih mengutamakan kepentingan dakwah dan kepentingan Islam. Nah, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita baca beberapa waktu yang lalu. Beliau di dalam mengatur waktu antara ma'isyah dan belajar. Sehari penuh beliau belajar di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya sehari penuh beliau bekerja bergantian dengan salah seorang tetangganya dari kalangan Ansar. Kita lihat sekarang di dalam hadis-hadis atau kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, nama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selalu disebut. Nama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selalu disebut, padahal beginilah pilihan atau cara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mensiasati waktu. Sebagian ulama 6 bulan lamanya mereka bekerja, 6 bulan yang berikutnya mereka belajar. Mereka menentukan tadbirul ma'isyah. Waktu itu diatur antara belajar dan antara mencari ma'isyah. Seperti yang pernah saya ceritakan juga tentang Hammad bin Salamah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Beliau menetapkan waktu khusus untuk berdagang di pasar. Waktu khusus untuk berdagang di pasar. Ditentukan waktu berdagang dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak kurang, tidak lebih. Karena adalah kewajiban sebagai seorang kepala keluarga. Kewajiban seorang anak untuk memberikan ma'isyah, nafkah keluarganya. Hamad bin Salamah rahimahullah bekerja dari jam 7 sampai jam 9. Tidak kurang, tidak lebih. Menjual minyak wangi di pasar. Ketika waktu berdagang yang telah ditentukan habis, datang seorang calon pembeli mengatakan, "Wahai Hamad, aku ingin membeli minyak wangi darimu sebanyak 2 dinar. Satu dinar itu sama dengan 4 gram emas. Jadi saya beli minyak wangi seharga 8 gram emas." Kata Hamad bin Salamah rahimahullah, Waktu berdagangku sudah habis. Sekarang tutup, saya belajar. Ini yang dimaksud dengan tadbirul ma'isyah. Semuanya diatur. Sehingga sama sekali tidak berbenturan antara belajar dan bekerja. Naam. Tetapi barakallahu fikum, memang itu semua membutuhkan keyakinan dan kemantapan hati. Sebuah keyakinan dan kemantapan hati. Para ulama, gaya berpikir mereka, atau cara mereka berpikir adalah, esok masih ada rizki. Besok masih ada rizki. Berbeda dengan cara berpikir kita. Nah, kesempatan ini tidak datang dua kali. Ini kesempatan dapat tawaran dagang. Dapat tawaran ini, tawaran itu. Kalau saya tolak, barangkali besok gak dapat lagi. Ini cara berpikir kita. Adapun cara berpikir para ulama, dapat tawaran dan waktu itu adalah bukan waktu untuk bekerja, waktu untuk belajar, insya Allah besok masih ada lagi. Kesempatan masih banyak. Kenapa? Karena perbedaan tingkat tauhid dan tingkat tawakal antara kita dengan para ulama rahimahumullah. Nah, sehingga seorang salafi tidak pantas menjadi seorang pengangguran. Seorang salafi itu bukan seorang penganggur. Pengangguran. Nah, tidak ada ulama yang nganggur. Silakan dicari dalam biografi para ulama. Tidak ada seorang pun ulama yang menjadi pengangguran. Setiap ulama setinggi apapun derajatnya pasti memiliki pekerjaan. Pasti memiliki pekerjaan tetap. Kita kenal Az-Zayyad. Seorang ulama Ahlul Hadis, As-Samman, murid senior Abu Hurairah, bekerja menjual minyak zaitun. At-Tabuzaki, seorang ulama yang bekerja menjual khusus kepala-kepala ayam. Jadi bukan menjual daging ayam. Jadi Abu Mas'ud, Pak Eko itu ada salafnya. Ada gak Abu Mas'ud? Kalau At-Tabuzaki, Abu Mas'ud itu malah kepalanya doang. Bukan sama mentoknya, bukan sama ati rempelo atau ceker, bukan. Alhamdulillah, artinya sangat mulia. Sungguh mulia orang yang punya pekerjaan seperti ini. Bisa menjaga iffahnya. Ada At-Tammar, seorang ulama yang bekerja jual beli kurma. Kalau sekarang jual beli habatus sauda, jual beli madu. Dan satu dengan yang lain tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan, tidak saling berusaha untuk mencari kekurangan dari pedagang yang lain, tidak. Karena itulah tingkat tauhid dan ketawakalan mereka. Hisham ad-Dustuwai rahimahullah, salah seorang ulama ahlul hadis, termasuk rawi dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim. Beliau bekerja mendatangkan pakaian dari satu daerah yang bernama Dustua. Sehingga beliau dikenal sebagai Dustuwai. Karena beliau itu pengimpor. Mengimpor barang-barang, baju-baju dari Dustua dijual. Di tempat beliau mengajar. Di daerah Baghdad. Siapa Dustuwai? Demikian juga Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah, yaitu Ayyub bin Kaisan. Murid dari Abu Kilabah, berarti seorang tabi'in. Anas bin Malik, murid seniornya Abu Kilabah. Punya murid senior namanya Ayyub As-Sikhtiyani. Sikhtiyan bukan nama daerah. Sikhtiyan bukanlah nama daerah. Tetapi Sikhtiyan berarti kulit kambing. Karena Ayyub As-Sikhtiyani bekerja membeli kulit-kulit kambing kemudian menjualnya. Kalau kita sekarang Pak Bani. Iya kan? Pak Bani masih enggak? Masih? Masih jual beli kulit kambing enggak? Fauzan? Masih? Masih kan? Ya seperti itu, alhamdulillah. Nah, kalau sekarang sudah apa namanya? Sudah mulai berkembang nih jenis pekerjaan. Mungkin dari voucher. Voucher. Minyak-minyak segala macam minyak. Alhamdulillah, artinya seharusnya kita sama satu dengan yang lain, barakallahu fikum, saling mendukung, saling mendoakan agar perdagangan fulan berbarokah, untung. Demikian juga sebaliknya, mereka pun akan mendoakan kita kebaikan. Nah, jadi tidak saling menjatuhkan karena sama-sama jualan madu, sama-sama jualan madu, di satu sama yang lain saling menjatuhkan. Sama-sama jualan habatus sauda, seperti itu juga. Rizki itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sudah ditetapkan. Dan bumi Allah Subhanahu wa taala maha luas. Dan calon pembeli kita di Indonesia banyak 220 juta. Masa mau kita kuasai semua 220 juta kan enggak mungkin. Artinya sektor-sektor pangan itu banyak. Ya, sektor-sektor pangan itu banyak. Sahih ya, ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Anak pernah ditanya di Jogja. Anak pernah ditanya di Jogja. Di Jogja ini, bukan di Solo. Di Jogja. Nah, barakallahu fikum. Apa hukumnya orang barakallahu fikum berjualan, si fulan jualan barang yang sama, tapi si fulan harganya 5.000, yang lain 4.500. Artinya dia turunkan 500. Secara Islam boleh-boleh saja. Secara Islam boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tidak ada ketentuan untuk menyamakan harga. Tidak ada ketentuan untuk menyamakan harga. Oh, kamu menjatuhkan pasaran saya. Tidak ya, akhi. Tidak. Sudah sama-sama untung insya Allah. Memang ada ketentuan di dalam pemerintahan Islam untuk mengatur harga pasar. Tetapi yang dimaksud dengan mengatur harga pasar itu bukan menyamakan harga pasar. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang. Kan dibuat setiap barang harga minimalnya sekian, harga maksimal sekian. Kan begitu. Ada peraturannya enggak? Ada. Seperti obat, kan begitu dokter. Obat kan ada, anak diceritain dokter Didit. Setiap obat itu ada, saya ingatkan dokter Didit. Setiap obat itu ada labelnya. Harga ini adalah harga yang paling murah atau paling mahal? Harga eceran tertinggi. Nah, gitu. Ini yang dimaksud dengan mengatur harga pasaran. Bukan menyamakan. Adapun keuntungan masing-masing silahkan. Saya ngambil untung 100 perak aja udah cukup, yang lain 200. Yang lain kalau bukan 2000 saya enggak mau. Ya, silakan. Sama-sama mencari rezeki. Selama itu rezeki itu baik. Nah. Baik, ini jadi diperlukan untuk mendapatkan puncak kesempurnaan. Belajar agama, bersabar, kemudian kita siap untuk mengatur ma'isyah, waktu antara belajar, waktu untuk menuntut ilmu seluruhnya. Waktu untuk keluarga, waktu untuk teman dan saudara, seluruhnya di na'am barakallahu fikum diatur. Qala rahimahullah wa qala ba'dul hukama, sebagian ahlul hikmah menyatakan, minad dalili ala fadilatil ulama anna nasa tuhibbu ta'atahum, di antara bukti keutamaan para ulama bahwa manusia senang mengikuti mereka. Wa kana yuqal al-ilmu ashraful ahsabi wal adabu wal muru'atu arfa'ul ansabi. Ada sebagian orang yang mengatakan ilmu itu adalah sebaik-baik al-ahsab, garis keturunan. Wal adabu wal muru'atu arfa'ul ansab. Adab dan kewibawaan muru'ah adalah nasab yang paling tinggi. Nah, nasab yang paling tinggi. Artinya, na'am barakallahu fikum, tingkatan tinggi rendahnya masyarakat, nah, itu ditentukan dengan ilmu. Sebagaimana tinggi atau baik jeleknya nasab itu ditentukan dengan adab, perilaku dan akhlak seseorang. Baik, wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah. Tinggal sekali lagi pembahasan. Satu kali lagi pembahasan cukup. Kita selesai dari bab As-Sadis Asyar. Kemudian bab yang ke-17 ini sudah kita bahas di dalam Jami'us Shahih fi Nasikhil Hadis wa Mansukhih. Paling berkaitan ya. Bab ke-17 itu bab tentang tidak disenanginya menulis ilmu. Kemudian bab yang setelahnya, bab yang ke-18, Zikru Rukhsati fi Kitabil Ilmi. Bab di mendapatkan rukhsah untuk menulis ilmu. Seperti yang kita bahas tadi pagi, kebiasaan para ulama, apabila hadis itu mansukh, disebutkan terlebih dahulu. Setelah selesai disebutkan, kemudian setelah itu hadis-hadis yang menasahkannya. Sehingga barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan ahadithur rasul syai'un wahid. Hadis-hadis rasul itu ibaratnya satu. Sehingga tidak mungkin saling bertentangan. Hadis rasul itu satu, syai'un wahid. Satu hal yang satu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga memahami satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan pengetahuan kita tentang hadis-hadis yang lain. Satu hadis itu akan melengkapi hadis yang lain. Nah, sehingga barakallahu fikum, kalau seandainya waktu kita dibagi rata, maka setiap hari ilmu yang kita baca akan saling berkaitan satu dengan yang lain. Akan saling berkaitan satu dengan yang lain. Katakan dalam satu hari satu malam ada 10 pelajaran dengan 10 kitab yang berbeda. 10 pelajaran dengan 10 kitab yang berbeda. Antara satu kitab, kitab pertama, kitab kedua, kitab ketiga, dan seterusnya, itu akan saling berkaitan. Sebagai contoh sekarang, barakallahu fikum, pelajaran nahwu. Di malam hari kita belajar tufawus sabiyah, baru saja kita selesai tentang apa? Tanda-tanda i'rab kan? Tanda-tanda i'rab baru saja selesai. Kemudian kita masuk kepada nawasib dan jawazim. Baru saja selesai, pada pelajaran pagi mutamimah, kita sedang membahas apa Fatoni sekarang? Pelajaran mutamimah. Mutamimah, pagi hari. Cepat sekali nawasib. Hah? Tanda-tanda i'rab. Pelajaran pagi kita di mutamimah adalah tanda-tanda i'rab. Dan ini sudah sering kita lewati kan? Kita belajar tufawus sabiyah pagi, pelajaran muyasar kita ulang lagi. Dan seterusnya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Satu contoh yang sering saya sebutkan ketika kami masih belajar di Yaman adalah ada satu masa jaraknya 6 bulan. Di situ pernikahan banyak sekali. Jadi acara-acara nikah, akid, walimah itu banyak sekali dalam rentang waktu 6 bulan. Kenapa? Sore hari kita belajar Sahih Bukhari, Kitabun Nikah. Sore hari. Kita belajar Sahih Bukhari, Kitabun Nikah. Baru dapat setengah ini. Malam hari pelajaran Sunan Baihaqi mulai masuk Kitabun Nikah. Jadi mungkin kalau mau tanya tentang Kitabun Nikah, mungkin kita. Karena seperti itu. Sahih Bukhari hampir habis, Sunan Baihaqi sudah pertengahan Kitabun Nikah, kita baru mulai dalam kitab Umdatul Fikih Al-Maqdasi. Kitab fikih, matan fikih dalam mazhab Hambali yang ditulis oleh Imam Al-Maqdasi. Beda dengan Taisir Alam. Matan ini dalam bentuk matan. Baru kita mulai Kitabun Nikah. Jadi full ini 6 bulan itu panas. 6 bulan panas ya. Karena selama 6 bulan ini pertanyaan selalu, ya Syekh. Begitu. Ya Syekh, mana yang kami dahulukan, belajar atau menikah? Jawabannya selalu menikah. Jawabannya selalu menikah. Habis kita. Tapi tentunya barakallahu fikum, semua ibadah kan butuh ilmu. Dijawab, pertanyaan itu dijawab dengan dahulukan menikah, karena yang bertanya telah berilmu, kan begitu. Telah berilmu, karena sudah dibahas ini, Sahih Bukhari, Kitabun Nikah, belum selesai Sunan Baihaqi. Jadi berturut-turutan itu. Nah, berturut-turutan. Jadi kalau kita sudah membahas satu masalah, sudah lewat kemarin dalam Sahih Bukhari, sudah lewat kemarin dalam Sunan Baihaqi. Nah, wallahu a'lam bishawab, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.